ku berjalan lewati hari-hari, namun tak lebih indah saat ada kamu. Dan kini ku bernyanyi lagu terindah untukmu, namun kau tak di sini. Hatiku kini.